Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian pada kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih pada pembahasan tentang adzan, yaitu hadis yang ke-63. عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. دري عبد الله بن عمر دري رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو beliau bersabda إن بلالا يؤذن بليل, sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Fakulu, maka makanlah, hatta yu'addina ibnu Ummi Maktum, sehingga ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini memberikan kepada kita suatu pengertian bahwa kalau begitu azan subuh, ya, ada dua adzan seperti yang dipraktekkan Rasulullah SAW di sini. Beliau menerangkan bahwa di sana ada adzan Bilal dan adzan ibnu Ummi Maktum. Keduanya, Bilal maupun ibnu Ummi Maktum, merupakan muadzin Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan bahwa Bilal adzan di waktu malam, artinya sebelum masuk waktu subuh, ya, di malam, bukan artinya tengah malam, tapi akhir malam, akhir malam mendekati waktu subuh. Nah, maka Nabi katakan fakulu, sehingga makanlah kalian, dengan adanya Bilal pertanda ini waktu sahur, ya, perintah makan artinya makan sahur di sini. Dan ini juga memberikan kepada kita pengertian, memang waktu adzan pertama adalah waktu-waktu sahur itu. Makanya tadi kita katakan bilailin di waktu malam, artinya akhir malam, bukan tengah malam. Nah, terus izin untuk makan dari Rasulullah SAW berlaku sampai ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Nah, berarti ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan itu waktu masuknya waktu subuh, ya, karena dengan itu izin untuk makan, minum, sahur sudah tidak ada. Dan ini sesuai dengan ayat, ya kan, dalam ayat Al-Quran, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Maka makanlah dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Nah, ayat menunjukkan bahwa makan dan minum diizinkan sampai terbit fajar. Maksudnya fajar shadiq, yang itu artinya masuknya waktu subuh. Nah, itulah saatnya ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. azan subuh. Nah, pembahasan kita di sini bukan bab sahurnya, tapi bab azannya. Jadi azan kalau begitu untuk subuh, sesungguhnya sunnah Nabi SAW ada dua azan, ya. Dan jarak antara keduanya tidak begitu jauh seperti disebutkan oleh para ulama, bahwa ketika itu Bilal azan di tempat azan, waktu itu azan itu di atas sebuah bangunan, ya. Tentu karena banyak hikmah-hikmah yang ada ketika itu, di samping suara akan lebih jauh menjangkau, juga orang pun dari jauh mungkin bisa melihat. Nah, disebutkan jarak antara kedua azan itu, ya, Bilal setelah azan kemudian berjalan turun. Nah, kemudian setelah itu Ibnu Ummi Maktum berjalan naik. Nah, Ibnu Ummi Maktum sendiri seorang yang buta, ya kan. Beliau mengetahui waktu tentunya dengan bantuan yang lain. Kemudian beliau naik, kemudian memandangkan adat, sehingga jarak mungkin tidak begitu lama, ya, mungkin seperempat jam kurang lebih lah. Walaupun ini tentu juga bukan jarak yang mesti persis seperti itu, mungkin bisa lebih apa lapang sedikit, ya, lebih banyak sedikit, mungkin juga lebih pendek, ya, tergantung kondisi. Tidak ada kepastian yang sangat tepat dalam hal ini, ya. Nah, itu terkait dengan adzan, ya, yang kita ambil dari hadis ini, faedah yang kita ambil dari hadis ini. Adapun terkait dengan sahur, ini faedah yang lain yang terkandung dalam hari ini. Ini menunjukkan bahwa ya ini waktu sahur itu ya sampai azan subuh itu, ya, bukan pada waktu imsak, ya. Dan ini sebetulnya sudah diingatkan oleh ulama Syafi'iyah juga, ya, seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengingatkan hal ini, cuma disayangkan mungkin sebagian belum memahami atau belum membaca keterangan dari salah satu ulama besar Syafi'iyah, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga mungkin yang lain. Tapi hadis ini sangat jelas, justru waktu yang pendek menjelang adzan subuh itu malah Nabi mengatakan makan dan minumlah kalian. Ayat pun menunjukkan seperti itu, ya kan? Ya, sehingga imsak hanya sifatnya kehati-hatian, ya, tetap makan dan boleh, makan dan minum itu boleh, bahkan kita jangan berpatokan dengan imsak, tapi patokan kita adalah adzan subuh, ya. Kemudian hadis berikutnya Al-Hadithu Rabi' Wasittun, hadis yang ke-64. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul." Maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini hadis yang pendek, namun ini mengandung suatu hukum yang penting juga, yaitu bahwa di antara tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan azan adalah kita mengikuti atau menirukan azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Karena Nabi mengatakan ucapkanlah seperti yang dia ucapkan ketika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan. Nah, di sini para ulama rahimahumullah kemudian berbeda pendapat, ya, atau membicarakan tentang hukum menjawab azan, hukum mengikuti atau menjawab azan tersebut. Secara ringkas bahwa pendapat yang kuat adalah hukumnya adalah sunnah. Walaupun di sini Nabi SAW memberikan suatu perintah. Pada asalnya perintah memberikan faedah hukum apa? Wajib. Namun ternyata ada hadis atau riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa perintah di sini tidak berfungsi sebagai hukum wajib, tapi hukum sunnah. Yaitu suatu riwayat disebutkan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum saat mendengar adzan, sebagian mereka masih saling berbicara di antara mereka. Yes. Nah, riwayat itu memberikan suatu pengertian kalau begitu. Ketika itu sebagian sahabat tidak menjawab adzan karena mereka saling berbicara dan ngobrol ketika itu di antara mereka. Tentunya ini sebagian para sahabat mungkin ada keperluan sehingga mereka bicara di antara mereka. Namun yang kita simpulkan di sini adalah bahwa seandainya itu wajib, para sahabat tentunya akan diam semuanya, memperhatikan semuanya, dan masing-masing akan menjawab adzan itu. Karena kita tahu bagaimana semangat mereka dalam mengamalkan sabda Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwa Nabi mengatakan qulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Ya. Mereka jelas akan sami'na wa ata'na, ya kan? Dengar dan taat. Kalau itu memang wajib. Nah, ketika mereka ternyata ya di antara mereka ada yang berbincang-bincang, menunjukkan bahwa mereka memahami perintah ini tidak wajib, ya, tapi sunnah. Nah, itu pendapat yang kuat, insyaallah dalam bab ini. Namun demikian, tentu kita berusaha, ya, berusaha bukan kita kemudian semau kita setiap adzan ya kita nggak perhatian, setiap adzan kita ngobrol, tidak. Kalau memang ada keperluan ya silakan saja, tapi ketika tidak begitu berkeperluan atau bahkan pembicaraan kita bisa ditunda, ya ditunda untuk menjawab adzan. Dan itu yang dicontohkan oleh para ulama kita hafizahumullah. Dari para ulama kita sering kita dapati seperti itu. Dan di sana ada apa? Keutamaan-keutamaan khusus dalam hadis Nabi SAW bagi orang yang menjawab adzan ini. Seperti disebutkan dalam satu riwayat, siapa yang menjawab adzan mengucapkan seperti yang diucapkan min qalbi, ya, betul-betul dari kalbunya, dia dengar, dia ucapkan, ya, tidak asal mengucap, tapi ya menyadari apa yang dia ucapkan, apalagi mengetahui maknanya, menghayatinya. Nabi katakan orang yang melakukan seperti itu dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi pahala yang besar sekali dengan kita mengamalkan sesuatu yang sebetulnya ringan sekali, ya kan? Cuma ya kenyataannya seringkali kita kurang perhatian, ya. Seringkali kita kurang perhatian. Sehingga di sini memerlukan kepada kita apa ya perhatian, mungkin melatih untuk kita perhatian dalam bab ini demi memperoleh keutamaan menjawab adzan tersebut. Kemudian di sini terkait dengan tata cara menjawab, Nabi katakan mithla ma yaqul, seperti yang diucapkan muadzin. Nah, dalam riwayat yang lain terkecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, atau disebut hayya 'alah. Ya, hayya 'alah itu maksudnya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka dijawab dengan hauqalah. Istilahnya hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Ya. Seperti yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim, "Tsumma qala hayya 'alash-shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal-falah, qala la haula wala quwwata illa billah." Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alash-shalah, dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alal-falah, dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu terkecuali pada hayalah dijawab dengan hauqalah. Ya. Selainnya sama. Dan juga ada beberapa tata cara yang lain, ya. Ketika asyhadu an la ilaha illallah di sebuah riwayat dikatakan boleh hanya menjawab wa ana. Wa ana artinya saya juga. Kan artinya asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, ya kan? Muadzin mengatakan begitu. Bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Kita mengatakan wa ana, saya juga. Nah, gitu. Itu juga ada dalam sebuah riwayat menjawab dengan cara seperti itu. Ya. Kemudian sebagai tambahan di sini, setelah menjawab adzan, maka kita berdoa dengan doa Allahumma rabbi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada, atau ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Nah, Nabi katakan man qala hina yasma'u nida', siapa yang mengucapkan, yakni tadi doa, saat mendengar adzan, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka halal baginya syafa'atku di hari kiamat kelak. Ya, ini salah satu cara memperoleh syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian riwayat ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Nah, tapi riwayat itu riwayat yang lemah, ya. Sehingga kita tidak perlu menambahkan karena itu riwayat yang syadzah, secara tinjauan hadis ada kelemahan, sehingga kita cukup dengan yang tadi kita baca. Ya. Bagaimana menjawab iqamah? Ada khilaf di antara ulama tentang menjawab iqamah. Ya, sebagian membolehkan karena keumuman hadis ini, sebagian mengatakan tidak karena tidak ada riwayat yang khusus tentang menjawab iqamah. Wallahu a'lam. Ya. Yeah.